Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfirah wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyi'ati a'malina biyadihillah falamudillalah wa ma yudlilhu falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dhalalatin finnar a'adzana Allahu wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan pada bab dari pembahasan al-mahabbah dibawakan oleh Syekhul Islam dalil hadis Anas ibni Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang dari kalian dengan iman yang sempurna hatta kuna habba ilaih, sehingga aku lebih dia cintai min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'ina, sehingga aku yaitu Nabi lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslimun. Hadis ini yustafadu min hadal hadisi ma yali. Dari hadis Bukhari Muslim diambil beberapa faidah. Yang pertama, kemarin wujubu taqdimi mahabbati Rasul sallallahu alaihi wasallam ala mahabbatin nafs. Wajibnya mendahulukan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada mencintai dirinya. Wajibnya mendahulukan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada mencintai dirinya. Ini di saat beliau masih hidup, maka para sahabat pun mereka melindungi dan membela Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan jiwa dan raga mereka. Mereka rela mengalahkan kecintaan terhadap diri dan harta ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membutuhkan harta dan jiwa mereka. Itulah para salaf, para sahabat yang telah membuktikan menyaksikan bahwa di hadapan mereka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling dicintai. Adapun harta, anak, istri, semuanya dikalahkan. Dan ini telah dibuktikan oleh para sahabat di saat beliau masih hidup. Maka demikian pula kita yang sudah mendapatkan zaman yang akhir. Karena sudah berpisah sekian tahun dari zaman kenabian. Maka wajib bagi kita untuk selalu mencintainya, membelanya, mengorbankan diri kita dan jiwa kita untuk mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, faidah yang kedua kemarin, fida'u Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam binafsi wal mal. Li'annahu yuhibbu an taqaddama mahabbatah ala nafsik wa malik. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tebusan dengan jiwa dan harta. Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dicintai oleh dirimu daripada jiwa dan hartamu. Barakallahu fiikum. Harta dan jiwa kita untuk dikorbankan untuk membela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini faedah penting. Sehingga di zaman-zaman seperti ini, waktu kita, umur kita, kita gunakan untuk membela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Dalam surat Muhammad, jika kalian intan suru, jika kalian mau menolong Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Kalau kita menolong agama Allah, sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Allah jamin kalian akan ditolong. Maka kaum muslimin, ketika ingin mendapatkan datangnya pertolongan Allah, hidupkan sunnah beliau sehingga akan datang kemenangan demi kemenangan. Barakallahu fiik. Maka tidak mungkin kita bisa menolong agamanya Rasul kecuali setelah kita berilmu. Setelah kita memiliki ilmu, kita akan merasakan nikmatnya ilmu, dan seorang akan berjuang membelanya. Sebagaimana kata salaf, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu alaina la jalladuna bisuyuf." Kalau para raja dan anak raja mengetahui apa yang kita rasakan dari ilmu, maka mereka akan memaksa merampas kenikmatan ini dengan pedang-pedang mereka. Hakadza ayuhan nas, berjalan di atas sunnah akan ditolong oleh Allah. Adapun kalau keluar dari bimbingan sunnah beliau akan hina dan terkalahkan. Maka hizbiyin, seluruh hizbi-hizbi yang berjalan bukan di jalannya Rasul akan dikalahkan. Pengorbanan mereka akan sia-sia di hadapan Allah. Maka oleh karena itu haruslah jiwa kita, harta kita untuk menolong sebagai tebusan untuk membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ketiga kemarin, annahu yajibu 'alal insan ayansura sunnata Rasulillah Faedah yang ketiga, wajib bagi setiap manusia, seorang muslim, untuk menolong sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yabdhalu lidzalika nafsah, dia curahkan dirinya, wa malahu, hartanya, wa kulla taqatihi, dan seluruh kemampuannya. Kenapa dia curahkan jiwa, harta, dan seluruh kemampuannya? Li anna dzalik min kamali mahabbati Rasulillah, karena itu sebagai kesempurnaan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlu sunnah menyibukkan waktunya dengan ilmu, mereka menyibukkan diri dengan dakwah, dengan ilmu beramal, dan menghentikan segala jenis kejahatan-kejahatan dari kebid'ahan untuk membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidzalik qala ba'du ahlul ilmi, oleh karena itulah sebagian ulama mereka berkata, inna syani'aka huwal abtar, ketika menafsirkan ayat inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang mencelamu Muhammad, huwal abtar, dialah yang putus. Ketika wafatnya putra beliau, maka orang-orang kafir Quraisy, musyrikin, mereka menyangka terputuslah dakwah Rasulnya. Dengan wafatnya putra beliau, sudah tidak ada lagi yang meneruskan dakwah beliau. Maka Allah jawab, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang mencelamu Muhammad, dia sendiri yang putus. Apa yang dimaksud syani'aka ay mubghiduka, sesungguhnya orang yang membencimu Muhammad. Qalu kadzalik man abghadha syari'atah, demikian pula orang-orang yang membenci dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa maqtu' la khaira fih, itu akan putus, tidak ada kebaikannya. Maka sebagaimana orang kafir Quraisy yang memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenci dakwah beliau, terputus sejarah mereka, terkalahkan. Mereka terkalahkan oleh dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ya ibadallah, sebagian ulama menafsirkan orang yang membenci syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu maqtu' la khaira fih, putus, tidak ada kebaikannya. Itulah dakwah ahli sunnah, dakwah yang berjalan di atas syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus akan berjalan sampai hari kiamat. Adapun orang-orang yang membenci prinsip dakwah ini akan tersingkir dan tersungkur, dan akan dihinakan oleh manusia. Segala bentuk hizbiyah akan terbaca dan akan terbongkar, dan akan terlihat terputusnya kebaikan mereka. Maka oleh karena itu ayuhan nas, berhati-hatilah dari segala bentuk dakwah-dakwah hizbiyah yang intinya nanti mereka membenci syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun bentuk hizbiyahnya, maka akan membenci dan akan terputus kebaikannya. Naam, yang keempat, jawazu al-mahabbah allati lisafaqah wal ikrami wa ta'zim. Bolehnya al-mahabbah, bolehnya mencintai, allati lisafaqah, karena belas asih, wal ikram wa ta'zim, memuliakan dan mengagungkan. Bolehnya rasa cinta karena dasar welas asih, seperti mencintai anak, atau ikram wa ta'zim, memuliakan dan mengagungkan, mencintai orang tua. Kita muliakan karena orang tua kita. Kita cintai mereka karena orang tua kita. Hal ini boleh. Apa dalilnya dalam hadis? Ahabba ilaih min waladihi wa walidihi. Maka tidak bersempurna iman salah seorang sehingga aku lebih dia cintai daripada dia mencintai anak dan orang tua. Berarti mencintai anak, mencintai bapak dan ibu boleh, selama tidak mengalahkan kecintaan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tua menyuruh kita berbuat syirik, fala tuti'huma, jangan ditaati. Kalau mengajak kepada kebid'ahan dan kemaksiatan, fala tuti'huma, jangan ditaati. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetaplah engkau bergaul dengannya dengan cara yang ma'ruf. Kita tetap mencintai dia karena dia orang tua kita. Barakallahu fiik. Namun ketika prinsip agama hendak dilanggar oleh orang tua kita sendiri, maka fala tuti'huma, tidak ada ketaatan. Itulah prinsip beragama seorang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang tua sendiri, dia akan mendahulukan kecintaannya kepada Allah dan Rasul. Fa asbata aslul mahabbati wa hadza amrun tabi'iyyun la yunkiruhu ahad. Dalam hadis ini ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pokok rasa cinta seorang mencintai anak, mencintai orang tua. Wa hadza amrun tabi'iyyun. Perkara ini perkara yang tabii, sesuatu yang sudah Allah ciptakan di hati manusia. Naam, jangankan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, man ahabbu ilaik, siapa orang yang paling engkau cintai? Qala Aisyah, yang paling aku cintai adalah Aisyah radhiyallahu anha. Summa man, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Abuha, bapaknya. Beliau mencintai istrinya dan mencintai mertuanya sebagai hal yang tabii, manusia mencintai seperti itu. Namun tidaklah kemudian mencintai perkara yang sifatnya tabii mengalahkan kecintaannya kepada Allah dan Rasul. Ini yang harus dipegang. Faedah yang kelima, wujub taqdimi qawli Rasul. Wajib mendahulukan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ala qawli kullin nas. Wajib mendahulukan ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada ucapan setiap manusia. Setiap manusia artinya siapapun dia. Kalau tidak sesuai dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam maka dikalahkan. Sebagaimana ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, ajma'al muslimun, sepakat kaum muslimin, ala anna man istabana lahu sunnata rasulillah, kalau sudah jelas sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah sepakat kaum muslimin, kata Imam Syafi'i, kalau sudah jelas istabana, telah jelas lahu sunnata Rasul, sunnahnya Rasul, la yahillu lahu ayyada'aha liqauli ahadin, tidak halal untuk ditinggalkan. Tidak halal untuk ditinggalkan karena ucapan seseorang. Karena ucapan seseorang tidak bisa dikalahkan dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini telah ijma', kata Imam Syafi'i. Ucapan siapapun, sekalipun ucapan Imam Syafi'i, kalau dia itu menyelisihi ucapan Rasul, maka yang lebih didahulukan adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus dipegang. Li'anna min lazim qaunihi ahabba min kulli ahad. Kenapa demikian ayuhan nas? Karena ini termasuk kelaziman, keharusan bagi orang yang ahab, lebih mencintai Rasul, min kulli syai, daripada segala sesuatu. Kalau Rasul lebih dia cintai dari segala sesuatu, berarti ucapan beliau yang paling dimenangkan. Seharusnya demikian. Jangan dibantah. Tapi guru saya mengatakan demikian. Tetapi imam saya berpendapat demikian. Kalau hadisnya sahih dan jelas, didahulukan hadisnya. Dari pendapat si fulan dan si alan. Ini konsekuensi orang yang jadikan di hatinya Rasul lebih dia cintai. Maka kata beliau, ayakuna qaulahu muqaddiman ala kulli ahadin minan nas. Maka dia mendahulukan ucapan Rasul atas ucapan setiap manusia, hatta ala nafsik, sampai pun dirimu sendiri. Dia berpendapat demikian. Tetapi kalau pendapatnya berselisih, berseberangan dengan ucapan Rasul, kalahkan. Demikian seharusnya. Anta taqulu syai'an wa tahwahu wa taf'aluh fa ya'tihi ilaika rajulun wa yaqulu lak hadha yukhalifu qawla Rasul. Engkau mengatakan sesuatu yang sesuatu itu cocok dengan hawa nafsumu, lalu datang orang kepadamu menasihati, ini menyelisihi ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kira-kira? Fa idza kana Rasul ahabba ilaika bi nafsik, kalau Anda jujur, Rasul lebih saya cintai daripada diri saya sendiri, fa anta tantasiru lir Rasul akthar, Anda akan memenangkan ucapan Rasul daripada ucapan mimma tantasir li nafsik, daripada kamu membela ucapanmu sendiri. Wa taruddu ala nafsika bi qauli Rasul, kamu kembalikan apa yang ada di dalam dirimu dengan ucapan Rasul. Ala mahabbati nafsi atas wa tad' matahwahu min ajli taati Rasul, kamu tinggalkan yang sesuai dengan hawa nafsumu. Karena sebab engkau mentaati Rasul. Walaupun diri kita merasa ini mungkin yang paling baik menurut saya, tetapi ketika datang hadis yang sahih, tinggalkan pendapat saya. Kalahkan pendapat kita, menangkan ucapan Rasul. Wa hadza unwanu taqdimi mahabbatih ala mahabbati nafs. Ini adalah tanda. Tanda kalau engkau lebih mendahulukan kecintaan kepada Rasul daripada dirimu. Iya. Oleh karena itu berkata sebagian mereka, dikatakan seorang syair, ta'sil ilaha wa anta tas'amu hubbahu, hadha li'umri fil qiyasi badi'u, law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibu muti'u. Ta'sil ilah, anda memaksiati al-ilah Allah. Wa anta tas'amu hubbahu, sedangkan engkau menganggap mencintai Allah. Engkau bermaksiat kepada Allah dalam keadaan engkau menganggap orang yang mencintai Allah. Hadza li umri fil qiyasi badi'. Ini sepanjang umurku di dalam kias badi', perkara yang baru. Secara kias kalau orang itu mencintai Allah pasti akan berusaha mentaati. Kalau kita mencintai sesuatu, selalu akan mentaati. Kan begitu. Kalau kita mencintai Allah, berusaha mentaati. Kenapa? Takut kalau dia benci kepada kita. Takut kalau yang kita cintai marah kepada kita. Kalau dimarah oleh yang dicintai, apa rasanya? Bisa tidur? Tidak bisa tidur. Cuman dibenci oleh istri saja, pusing. Pusing, dia tidak bisa tidur. Kenapa? Gara-gara istrinya jengkel. Ya. Kalau dijengkeli istri aja pusing. Lalu bagaimana kalau yang dibenci? Diri kita oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mendengar la'anallah, Allah melaknat. Harusnya takut. Kenapa? Allah melaknat. Allah membenci dengan ucapan tadi kepada kita. Seharusnya takut. Itu sebagai bentuk rasa cinta kepada ilah. Lau kana hubuka sadiqan la ata'tahu. Kalau seandainya cintamu cinta yang benar. Jujur cintanya. Bukan cinta apa namanya? Cinta apa namanya yang tidak benar? Cinta gombal? Atau cinta apa? Cinta tidak jujur. Pasti engkau mentaatinya. Innal muhibbu liman yuhibbu ti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai kepada sesuatu yang dia cintai, muti'u, dia mentaati. Kan begitu. Kalau kita mencintai harta, apa perintah harta? Kita tunduk. Kan begitu. Orang kalau sudah mencintai kedudukan dunia, dia akan tunduk dengan segala aturannya. Berangkat harus jam sekian, pulang jam sekian. Tidak boleh melakukan ini. Padahal semuanya tidak ada yang cocok dengan diri kita. Tapi bagaimana mau berbuat? Wong itu sudah menjadi konsekuensinya. Itulah kecintaan. Mesti ada pengorbanan. Maka mencintai Allah dan Rasulnya itu butuh adanya perjuangan untuk selalu mentaatinya. Barakallahu fiik. Maka idan kalau begitu yukhadu minal hadis wujub taqdimi qauli rasul. Kalau begitu diambil faedah dari hadis ini, wajibnya mendahulukan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ala qauli kulli nas, atas setiap ucapan orang. Hatta ala qauli Abi Bakr wa Umar wa Umar wa Utsman, sekalipun ucapan itu adalah ucapannya Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman. Wa ala qaulil a'immatil arba' wa min ba'dihim, atau ucapan para imam-imam sesudahnya. Naam. Makanya ketika Ibnu Abbas menerangkan bolehnya haji tamattu. Haji tamattu dia lakukan umroh baru amalan haji. Maka sebagian mengatakan setelah dibawakan hadis oleh Ibnu Umar, walakin qala Abu Bakrin wa Umar. Tetapi telah berkata Abu Bakar dan Umar. Apa kata beliau? Yusiku an tanzila hijaratan minas sama. Hampir-hampir turun dari langit. Apa itu? Batu-batu menimpa kalian. Qultu qala Rasul. Saya telah berkata dengan sabda Rasul. Wa qultum qala Abu Bakrin wa Umar. Lalu kalian membantah dengan ucapannya Abu Bakar dan Umar. Nduru. Orang yang setinggi imannya Abu Bakar dan Umar saja tidak boleh untuk membantah dan menentang ucapan Rasulnya. Lalu bagaimana dengan orang-orang sesudahnya? Maka oleh karena itu ayuhan nas, mencintai Rasulnya lebih didahulukan daripada ucapan siapapun. Tokoh sehebat apapun, jangan sampai kemudian silau dengan gelarnya, dengan ketokohannya, dalam kondisi pendapat dan ucapannya menyelisihi Rasul. Jangan silau. Tapi kan dia orang hebat. Lebih hebat mana dengan Abu Bakar dan Umar? Pimpinan hizbiyah sehebat apapun kalau menyimpang, kita katakan menyimpang. Tinggalkan penyimpangan-penyimpangannya. Barakallahu fikum, ikuti jalan Rasulnya. Seharusnya demikian. Barakallahu fik, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab 36. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin. Tidaklah pantas bagi mukmin laki dan mukmin perempuan. Idza qadallahu wa rasuluhu. Apabila Allah dan Rasul telah memutuskan suatu urusan, ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Lalu mereka melakukan maksiat dari urusan mereka. Tidak pantas. Orang yang mengaku mukmin, mukminah, apabila Allah Azza wa Jalla telah qadha memutuskan suatu urusan, lalu dia memaksiati keputusan Allah dan Rasul, tidak pantas. Innama kana qaulal mu'minin dalam surat An-Nur, tidak lain ucapan orang mukmin ialah idza du'ila Allah wa rasulih, kalau diajak kepada Allah, kepada Rasul, ayakulu sami'na wa ta'na. Kami mendengar, kami taat. Itu konsekuensinya orang mukmin. Adapun orang-orang yang di hatinya ada keraguan, orang-orang yang fi qulubihim raib, ada keraguan, dia akan tidak segera menerima ucapan Rasul itu yang terbaik. Kalau memang Rasul sudah mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, apa yang harus kita katakan? Demikian kata beliau. Maka berhati-hati dari segala kebid'ahan. Kalau Nabi sudah mengisyaratkan kalimat seperti itu, sampaikan kepada umat. Suka atau tidak suka, itu ucapan beliau. Kalau Rasul sendiri mengatakan demikian di khutbah-khutbahnya, kenapa seorang da'i ilallah kadang nanti orang lari dari Islam? Justru kamu yang melarikan orang dari Islam yang benar. Islam itu yang fleksibel kenapa sih? Apa yang dimaksud fleksibel? Semuanya boleh, walaupun itu menyimpang dari jalannya Rasul. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena setiap ucapan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka ma'asyiral muslimin, demikian seharusnya seorang mukmin dan mukminah. Dan demikian seharusnya setiap da'i ilallah, dia harus berusaha menyampaikan dan menunjukkan umat untuk lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Walaupun hawa nafsu tidak mencocokinya. Karena hawa nafsu cenderung menyuruh yang jelek. Wa inna nafsa la ammaratun bisu illa man rahima rabbuk. Sesungguhnya nafsu, jiwa itu cenderung menyuruh hal yang jelek kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian barakallahu fiik beberapa faidah-faidah yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dari hadis ini. Kita langsung hadis berikutnya. Walahuma. Kita langsung masuk hadis berikutnya. Walahuma anhu. Walahuma dan bagi Al-Bukhari wa Muslim. Anhu darinya, yaitu dari Anas ibni Malik juga. Walahuma dan bagi Bukhari mengeluarkan dalam sahihnya Kitabul Iman. Wa Muslim mengeluarkan dalam Kitabul Iman. Anhu, anhu maksudnya dari Anas ibni Malik, pelayannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, salasun, ada tiga perkara. Salasun, ada tiga perkara. Man kunna fihi, barang siapa terkumpul padanya tiga perkara tersebut. Man kunna fihi, barang siapa kunna terkumpul padanya tiga perkara tersebut, wajada bihinna halawatal iman, pasti dia akan mendapatkan manisnya iman. Pasti, karena ini jawab syarat. Jawab syarat dari kalimat man. Man isim syarat. Barang siapa yang ada padanya tiga perkara tersebut, pasti dia mendapatkan manisnya mada iman. Yang pertama, supaya bisa mendapatkan manisnya iman, karena iman itu terasa manis di hati kita, terasa menimbulkan kelapangan di dalam dada kita. Maka beliau menunjukkan bagi orang yang ingin mendapatkan manisnya iman yang harus dilakukan. Yang pertama, ayakunallahu, agar supaya Allah wa rasuluhu dan rasulnya, agar Allah dan rasulnya ahabba ilaih, lebih dia cintai. Lebih dia cintai mimma siwahuma, dari selainnya. Selainnya siapa itu? Selain Allah dan Rasulnya. Anaknya, istrinya, hartanya, pekerjaannya. Dikalahkan di hadapan kecintaan dia kepada Allah dan Rasul, agama ini nanti akan dia dapatkan manisnya iman. Yang kedua, wa ayuhibbal mar'a, agar mencintai seseorang. Al-mar'a di sini pakai alif lam, berarti seorang mukmin mencintai seorang mukmin. Ya. Karena orang mukmin harus kita cintai dengan sebab keimanannya. Barakallahu fiik. Agar seorang mencintai. Taib barakallahu fiik, insyaallah kita lanjutkan. Dan sebagai pengumuman, insyaallah pada hari Ahad pekan ini taklim rutin bersama Al-Ustadz Saiful Bahri di Masjid Agung ini jam 1:30 dan juga 10:30 di Mahad Al-Mansurah di Masjid Aisyah insyaallah bersama Al-Ustadz Saiful Bahri. Insyaallah barakallahu fiik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.